Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kajian kitab Syariah karya Imam Al-Ajurri Muhammad Ibn Al-Husayn rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Shu'aib Abdullah Ibn Al-Hasan Al-Harrani قال حدثني جدي قال حدثنا موسى ابن أعين عن عبيد الله ابن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن الأعمش atau Unaisah. Naam. Anil A'mash an Mujahid an Ibni Abbasin. Ibnu Abbas mengatakan qala innar rajula idza zana naza Allahu minhu nural iman. Ibnu Abbas mengatakan kalau seseorang itu berzina, maka Allah akan mencabut cahaya iman dari dirinya. Fa in syaa raddahu ilaihi. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kembalikan iman yang sudah dicabut tadi. Wa in syaa tarakahu. Dan kalau Allah berkehendak, akan Allah tinggalkan. Nah, jadi artinya, iman yang sudah dicabut dari diri kita karena perbuatan zina, itu belum tentu kembali. Ya, tergantung keinginan Allah. Nah, bisa Allah kembalikan, bisa tidak. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى وحدثنا عمر ابن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب. Dalam riwayat berikutnya ada tambahan keterangan asbabul wurud dari pernyataan Ibnu Abbas. Kata Mujahid, adalah kebiasaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menamakan pelayan-pelayannya, biasanya masih anak-anak, nah, dengan nama-nama Arab, ya. Walaupun asli dari nama mereka adalah nama ajam, karena budak, ya kan. Mungkin yang ada aslinya dari Turki, Persia, punya nama-nama asli sana. sama Ibnu Abbas dirubah jadi nama-nama Arab. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan di situ bahwa ada keutamaan pada nama-nama Arab. Ya, ada sebuah keistimewaan dan kebanggaan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, walaupun mungkin nama-nama asing itu memiliki arti yang bagus. Ya, barakallahu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah. Iya. Bukan diartikan sebagai bentuk penjajahan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Nah, sekarang itu kan ada wacana yang disampaikan oleh sebagian para duat. Barakallahu fikum, na'am. Yang mungkin bisa jadi disalahpahami. Yaitu apa? Saya tidak mau berislam dengan kearob-aroban. Ya, saya akan berislam dengan kearifan lokal. Ya, saya akan berislam dengan Islam Nusantara. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, sebagian ada yang tidak mau, ya, menamakan anaknya atau merubah namanya sendiri yang tadinya menggunakan nama-nama Jawa. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dengan alasan saya tidak mau dijajah oleh bangsa Arab. Nah, ya, baik. Sehingga tetap menggunakan nama-nama tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan nama-nama khas daerah masing-masing, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau yang daerah timur itu biasanya ada la sama wa. Kalau laki-laki ada lanya, ya kan? La. La apa? Hah? Hah? La to'am. Ya. Nah. Atau la apa lagi? Lanjut saja. Nah. Atau wa. Ya. Nah. Wa. Wakidi. Biasanya nama perempuan ya. Wa itu kan. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Jawa ya khas, barakallahu fikum. Tarno, ya, kemudian Tikno, barakallahu fikum. Nah, ya, kita tidak memungkiri nama-nama tersebut mungkin dalam, masya Allah, jazakallahu khair. Dia duduk, mana ada latihnya itu. Nah, tayyib. Ya, kita tidak memungkiri nama-nama itu memang memiliki arti yang bagus, ya, barakallahu fikum, na'am. Tapi barakallahu fikum, sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, na'am, nama-nama yang menggunakan bahasa Arab itu barakallahu fikum ada, ya, nilai maziyah padanya. Ya, nah, bukan kita dalam artian menganggap rendah bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, bukan. Nah, karena Al-Quran sendiri diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kalau memang bahasa Arab itu, barakallahu fikum, tidak memiliki sebuah keutamaan, maka tentu bahasa itu tidak akan dipilih dan Nabi yang akan menjadi pembimbing kita semua tidak dipilih dari bangsa Arab. Nah, Allah tidak akan memilih orang-orang pilihan pada bangsa-bangsa yang tidak memiliki keutamaan. Barakallahu fikum ya. Nah, jadi dari sisi itu, kenapa kita lebih cenderung menggunakan nama-nama yang berbahasa Arab? Karena kecintaan kita dengan bahasa Al-Quran. Paham ya? Nah, bukan melihat dari sisi, oh ini bangsa Arab, ya sudah pakai aja nama Arab. Kalau orang Arab nggak apa-apa. Orang Indonesia harus bangga dengan kearifan lokal ya kan. Yang Jawa, nama Jawa, yang orang Timur dengan khas nama Timurnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Yeah. Tapi tadi barakallahu fikum pada bahasa Arab itu memiliki maziyah, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Nah, kenapa kita menamakan anak-anak kita dengan bahasa-bahasa Arab? Kenapa kita mengganti, menghijrah nama kita dari nama-nama ajam kepada nama-nama Arab? Ya, karena apa? Kita menyukai bahasa Al-Quran. Dilihat dari sisi itu. Bukan sebagai identifikasi negara Saudi Arabia. Bukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita menggunakan nama-nama berbahasa Arab. Karena apa? Karena itu bahasa Quran. Dan kita bangga menggunakan nama-nama dengan bahasa Al-Quran. Yang Allah sendiri membanggakannya. Masa kita gak bangga? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Terbukti barakallahu fikum sahabat Ibnu Abbas di sini mengganti nama-nama ya, pelayan-pelayan beliau yang mungkin dari luar bangsa Arab dengan nama-nama Arab. Nah, ya. Jadi untuk membiasakan telinga kita untuk mendengarkan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Wa yaqulu, setelah itu beliau memberikan nasihat kepada pelayan-pelayannya tadi. Ya, yang masih muda-muda, kata beliau, la taznu. Kalian jangan berzina. Fa inna rajula idza zana naza'a minhu atau nuzi'a minhu nurul iman. Karena ketika seseorang itu berzina maka akan dicabut cahaya iman dari dirinya. Wa qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Nasr Muhammad ibnu Qurdi qala haddatsana Abu Bakr Al-Marwazi atau Al-Maruzi. Qala haddathana Ahmad ibn Hanbal qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Ibrahim ibn Muhajir an Mujahid an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lighilmanihi man arada minkumul ba'a zawwajnahu. Kata Ibnu Abbas kepada pelayan-pelayannya yang masih muda-muda, siapapun di kalangan kalian yang ingin ba'ah, artinya sudah memiliki kemampuan mencari nafkah lahir dan memberikan nafkah batin, kami akan membantu kalian menikah. Ya. Nah, jadi walaupun pelayan sama Ibnu Abbas dibantu pelayan-pelayannya ini, pembantu-pembantunya ini, kalau memang sudah siap nikah, ya, barakallahu fikum, usianya sudah cukup matang, ya, bisa usaha, nah, Nanti saya bantu, kata Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Nah, demikianlah barakallahu fikum seyogyanya sebagai seorang sayyid, sebagai seorang tuan, sebagai seorang majikan. Ya. Membantu budaknya, membantu pelayannya, membantu pembantunya untuk menikah. Kalau memang mereka sudah waktunya untuk menikah, barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi tidak dihalang-halangi atau barakallahu fikum diancam. Ya. Awas ya, kalau ente berani nikah, nah, saya sunat kamu 3 kali. Misal, ya. Mikir dia, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Tidak, ya. Majikan yang baik, tuan yang baik, sayyid yang baik, dia akan membantu pelayannya, budaknya, pembantunya untuk menikah. Kalau kalian sudah mampu, ba'ah, kami akan bantu kalian menikah. Nah, barakallahu fikum, ya. Membantu di sini bisa membantu dalam artian barakallahu fikum, ya. Dalam bentuk finansial, na'am. Berapa biaya pernikahannya, walimahannya, macam-macam. Majikannya yang bantu. Nah, ya. Kamu ada uang berapa? Saya ada uang 5 juta, kan. Nah, memang targetnya berapa untuk biaya pernikahan? 10 juta kan? Ya sudah, 5 juta tanggung jawab saya. Nah, lanjutkan. Ya. Atau memberikan bantuan dalam bentuk barakallahu fikum, ya, membantu mencarikan jodoh. Ya. Nah. Baik. Di kampung, ya, nah, bibi itu punya anak perempuan. Nah, kamu mau tidak menikah dengannya? Wah, kalau juragan yang pilihkan, insya Allah. Loh, nanti dulu kamu lihat orangnya. Kalau cocok, silahkan. Pokoknya saya yakin saja. Kalau juragan yang pilih, pasti tidak akan saya sia-siakan. Wah. Ya, itu bisa juga dalam artian barakallahu fikum membantu. Nah, tayyib. Karena sebenarnya itu yang membuat para pemuda-pemuda itu untuk berat melaju dalam jenjang pernikahan, ya kan? Nah, kalau masalah barakallahu fikum mental, ya, psikologi, bukan psikologi ya, nah, psikologinya barakallahu fikum mungkin siap ya secara batin. Nah, yang banyak menjadi ragu itu gara-gara tadi, ya kan, yang pertama finansial, yang kedua barakallahu fikum, na'am, ya calonnya. Nah, barakallahu fikum, ya, ada yang lebih didominasi oleh rasa tidak percaya dirinya, ya kan. Nah, saya ini pembantu, apa ada yang mau sama pembantu? Nah, ya, saya ini orang susah, apa ada yang mau dengan orang susah? Nah, barakallahu fikum. Ah, itu tugasnya barakallahu fikum majikan, tuan, untuk membantu barakallahu fikum. Nah, baik. Sebagaimana barakallahu fikum Sa'id ibn Musayyib membantu muridnya Abu Wada'ah barakallahu fikum, na'am, untuk menikah barakallahu fikum. Sudah pernah saya ceritakan, ya kan, kisahnya barakallahu fikum, na'am. Abu Wada'ah itu muridnya beliau barakallahu fikum, murid yang sudah lama bermujalasah dengan beliau. Barakallahu fikum, ketika istrinya meninggal, nah, meninggal ya, lama dulu sebentar. Nah, kan lama enggak hadir dalam majelis. Ketika dia hadir, Maka Sa'id bertanya, nah, kemana kamu kok selama ini gak pernah kelihatan? Nah, maka Abu Wada'ah mengatakan, ya mohon maaf, ya wahai imam, syekh, saya barusan dapat musibah, istri saya meninggal. Nah, maka beliau mengatakan, Thayyib setelah menunjukkan rasa bela sungkawanya, beliau mengatakan kepada muridnya, kenapa tidak kasih tahu kita, sehingga kita bisa ikut mengantarkan jenazahnya, nah, mensolatinya, gak terpikirkan oleh saya. Nah, barakallahu fikum. Dan saat itu Abu Thayyib, Sa'id ibn Musayyib, barakallahu fikum, beliau langsung, ya, langsung to the point. Nah, to the point, langsung kepada intinya. Sudah ada penggantinya atau belum? Ya, nah, ya tadi Abu Wada'ah, ya, seorang santri yang barakallahu fikum miskin, ya, minder. Wahai imam, saya ini orang miskin, orang gak punya. Apa ada orang yang mau menikah dengan saya atau wali yang menikahkan putrinya dengan saya? Maka Sa'id mengatakan, oh ada, kalau saya bisa mencarikan untuk kamu, apakah kamu mau? Tentu, ya, bala, ya, kalau ada ya, kenapa tidak? Barakallahu fikum. Nah, baik. Setelah itu barakallahu fikum, langsung prosesnya begitu cepat. Naam. Maka Sa'id pun barakallahu fikum menawarkan putrinya. Nah, saya punya anak perempuan. Kamu mau menikahinya? Saat itu Abu Wada'ah antara percaya dan tidak. Ya, nah, apakah Anda bercanda dengan saya, wahai imam? Nah, baik. Ya, tidak, saya tidak bercanda, saya serius. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi saya orang yang tidak punya. Nah, barakallahu fikum. Saya tidak melihat itu. Akhirnya barakallahu fikum, Abu Wada'ah menerima. Nah, tawaran tersebut. Iya, siap. Barakallahu fikum. Saya siap menikahinya. Nah, pulang Abu Wada'ah ke rumah, ya. Antara percaya dan tidak, dia mendapatkan tawaran itu. Pulang ke rumah, lagi beres-beres. Pintu rumah diketuk, ya. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man? Sa'id. Nah, ya. Sa'id. Saat itu Abu Wada'ah mikir, di Madinah ini yang nama Sa'id siapa aja, ya. Tidak terpikir sedikit pun gurunya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Lama dia mikir, dikata lagi, Sa'id man. Sa'id ibn Musayyib. Kaget dia. Waduh, guru saya datang. Padahal Sa'id ibn Musayyib itu enggak pernah keluar dari durasi barakallahu fikum rumah masjid. Rumah masjid selama 40 tahun. Ya, jadi beliau itu ke rumah masjid ngajar, terus pulang, gitu terus, ya, nah, nggak bosen-bosen, nah, ya, kita baru satu bulannya udah bosen rutenya kan, dari sakan masjid ya kan, nah, pengennya cari rute yang lain, barakallahu fikum, nah, baik, tumben, ya, kok beliau mau merubah rutenya, udah puluhan tahun. Saat itu Abu Wada'ah berpikir, Paling mau batalin ini ya kan, nyesel paling dia nikahin anaknya dengan saya. Ya enggak apa-apa lah, memang saya orang enggak punya ya kan. Paling mau batalin ini, enggak jadi paling ini. Nah, barakallahu fikum. Dibuka pintunya sama Abu Wada'ah. Waktu azan nih. Lanjut apa? Putus ini. Nah, dibuka sama Abu Wada'ah barakallahu fikum intinya beliau langsung mengatakan, "Wahai guru, ya. Kenapa Anda repot-repot datang ke rumah saya? Kalau memang ada keperluan, tinggal suruh ya pelayan Anda, saya akan datang ke sana. Enggak usah Anda repot-repot ke rumah saya, Masya Allah." Nah, jadi sungkan dia, tidak enak. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana berikutnya? Ya, to be continue insya Allah. Ba'dal adzan. Nah, al-mu'adzin ya'adzin. Tayyib. Jadi setelah Abu Wada'ah menyambut kedatangan Sa'id barakallahu fikum dan mengutarakan kepada beliau kalau tidak perlu datang langsung, itu benar-benar membuat Abu Wada'ah pada hari itu ya dibuat kaget berkali-kali ya kan. Nah, tadi dibuat kaget ditawari putrinya dan langsung dinikahkan saat itu juga. Barakallahu fikum. Yang kedua kali dikagetkan dengan kedatangan Sa'id langsung ke rumahnya. Nah, maka Abu Wada'ah bertanya, ya, apa yang guru perintahkan? Apa yang perlu saya lakukan sehingga guru harus datang ke sini? Maka Ibnu Musayyib mengatakan, ya Abu Wada'ah, saya memandang kamu sekarang itu lagi membujang. Nah, ya, kamu lagi sendirian sekarang. Dan saya tidak ingin kamu menghabiskan malammu ini sendirian. Padahal kamu sudah menikah. Nah, maka setelah itu, barakallahu fikum, Sa'id menarik. Putrinya ternyata ada di belakang, sembunyi ya, di balik punggung abinya. Nah, ini putriku, ya, Nam. Aku bawa dia sekarang ke rumahmu, Nam. Dia akan menemanimu. Tambah kaget lagi ya kan. Nah, antum aja senyum-senyum ya kan. Duhai kiranya saya Abu Wada'ah ya kan. Nah, barakallahu fikum. Anak juga mau senyum mana? Nah, barakallahu fikum. Wah, luar biasa. Ketika didorong sama abinya tadi, ya, putrinya jatuh ya kan? Nah, mungkin kesandung barakallahu fikum ya, palang pintu. Nah, jatuh, ya, jatuh itu mukanya merah karena saking malunya, ya kan? Nah. Itu enggak pakai kedombrang-kedombreng ya. Pesta walimahan 7 hari 7 malam barakallahu fikum. Langsung. Ya, asar, habis darus asar dinikahkan, habis maghrib langsung diantar barakallahu fikum. Nah, enggak pakai boyongan-boyongan sewa pick up atau apa. Bapaknya langsung yang nganter, ya kan? Duhai kiranya ya kan. Nah. Barakallahu fikum. Ada guru yang kayak gitu ya. Nah, tapi ada tapinya barakallahu fikum. Kalau antum mengharapkan guru yang seperti itu, antum juga harus menjadi murid seperti Abu Wada'ah. Kenapa Sa'id ibn Musayyib sampai berlaku seperti itu kepada Abu Wada'ah? Karena Abu Wada'ah orang yang spesial. Ya, bukan murid kaleng-kaleng. Barakallahu fikum. Memang dia seorang murid yang barakallahu fikum bersungguh-sungguh, murid yang saleh, ya semangatnya menuntut ilmu luar biasa dengan sekian banyak kekurangan yang ada padanya menjadikan dia spesial di mata Said. Nah, yang mungkin sebelumnya Said mengatakan duhai kiranya, ya kan? Kalau Abu Adah belum menikah, ini tak jadikan mantu. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena sudah menikah, barakallahu fikum ya, pas ada momen seperti itu langsung Said mengambil kesempatan tadi. Nah, ya itu bedanya pola pikir salaf dengan khalaf. Iya, ulama-ulama terdahulu seperti itu. Nah, jadi bukan merupakan sebuah kehinaan ya. Ketika ada rajulun salih, itu mereka akan barakallahu fikum bersegera. Iya, nah. Wanita yang melihat, memandang ada seorang laki-laki yang salih, barakallahu fikum, itu dia kesampingkan rasa gengsi. Nah, rasa malu. Atau barakallahu fikum adat ya. Harusnya kan laki-laki yang mengutarakan minatnya ya kan. Bukan perempuan. Nah, tapi karena ini laki-laki yang barakallahu fikum istimewa, spesial, dikesampingkan itu semua. Seperti siapa? Khadijah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum yang mengutarakan niatannya untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-laki yang utama ya. Jadi yang namanya barakallahu fikum gengsi, yang namanya adat, istiadat, barakallahu fikum kebiasaan ya, itu sebuah disingkirkan. Kalau memang ini adalah orang yang spesial, istimewa, barakallahu fikum segera. Nah, ya. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Masih ingat ya? Nah. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Seperti juga Said, ya kan? Melihat Abu Wada'ah adalah seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang spesial. Enggak disia-siakan. Ya. Langsung dia tawarkan putrinya. Nah. Padahal barakallahu fikum, putrinya Abu Wada'ah ini sudah diincer banyak pangeran. Ya. Jadi anaknya khalifah itu sudah bolak-balik melamar anaknya Bu Said Ibnu Musayyib ini. Nah, barakallahu fikum. Bakal jadi ya, barakallahu fikum ratu. Nah, tapi Said tidak melihat itu, ditolak semuanya. Ternyata dikasihkan Abu Wada'ah yang hanya bisa ngasih mas kawin 2 dirham atau 3 dirham. Nah, ya, barakallahu fikum. Kasihkan, itu pun nggak pakai dijemput, pakai pick up nggak, barakallahu fikum. Nah, langsung diantar ke rumahnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu, Said meninggalkan, ya, udah ya, baik-baik di rumah. Nah, barakallahu fikum. Tinggalkan, Abu Wada'ah juga bingung, ya kan? Aduh, ada orang lagi ini kan di rumah ya. Nah, mau diapain ini ya kan? Barakallahu fikum. Bingung dia. Akhirnya lupa kalau pintu belum ditutup ya kan. Oh iya, paling penting ini nutup pintu dulu ini kan. Nah, tutup pintu, pasang palang pintunya. Bingung dia. Akhirnya dia naik ke atas loteng, dia teriak-teriak barakallahu fikum. Nah, teriak-teriak apa? Teriak-teriak menghabarkan berita gembira itu kepada tetangganya. Eh tetangga, oi. Nah, ya. Everybody. Nah, kita orang kampung ya. Nah, gitu. Ada apa? Kok antum teriak-teriak di atas loteng? Iya. Nah. Nah. Kalian tahu tidak? Ada apa? Ada berita besar. Apa itu? Barusan Said Ibnu Musayyib ya menikahkan aku dengan putrinya dan dia langsung mengantarkan putrinya ke rumahku. Wah, tetangganya pun ikut gembira, ya senang. Nah, kapan walimahannya ini ya Bu Wada? Nah, absyir. Nah, ternyata berita itu jadi berita yang viral, ya kan? Nah, Sa'id ibn Musayyib menikahkan putrinya dengan barakallahu fikum orang miskin. Sampailah ke ibunya Abu Wada'ah. Tahu anaknya nikah, enggak ada khobar-khobar, enggak ada berita-berita. Nah, maka keluarlah itu yang namanya the power of mama. Ya. Marah-marah itu maknya barakallahu Abu Wada'ah. Nah, Abu Wada'ah, kamu ini gimana nikah kok mak enggak dikasih tahu? Tahu-tahu mak taunya dari orang lain. Gimana kamu ini? Oh iya, mak begini ceritanya. Nah. Ya sudah. Kata maknya, kamu tidak boleh menyentuh dia. Enggak boleh menyentuh. Ya. Sampai mak mempersiapkannya. Ya, barakallahu fikum. Jadi dipersiapkan sama emaknya barakallahu fikum ya di apa namanya itu dirias barakallahu fikum na'am hampir 3 hari ya barakallahu fikum. Baik. Dirias. Kemudian setelah dirias barakallahu fikum diantar kepada Abu Wada'ah. Nah, barakallahu fikum ya. Kemudian walimah. Nah, ketika Abu Wada'ah barakallahu fikum pertama kali ya menemuinya dan membuka cadarnya, tadi kan masih pakai cadar ya kan, nah barakallahu belum sempat lihat wajahnya, faida wah tuhnya langsung nih siapa itu, wah itu kan, nah ana juga mau ah, nah faida hiya ajmalun nisa barakallahu fikum, ternyata dia adalah wanita yang sangat ya sangat titik-titik. Nah ya bahasa Arab aja ya, faida hiya ajmalun nisa barakallahu fikum. Nah wah itu Abu Wada'ah bahagia sekali barakallahu fikum ya. Nah setelah itu barakallahu fikum enggak pernah nongol lagi di majelisnya Sa'id. Nah barakallahu fikum. Dikira Sa'id dikasih istri bakal tambah semangat ya kan. Nah ini kok gak pernah nongol ya. Berhari-hari barakallahu fikum na'am tasbihnya lewat ya. Tasbih tau ya. Kalau menikahi perawan kan 7 hari ya kan. Nah bersamanya barakallahu fikum na'am. Kalau janda berapa? 2 bulan? 3 hari barakallahu fikum na'am. Iya. Lewat. Akhirnya setelah lama Sa'id pun tidak banyak komentar ketika Abu Wada'ah sudah mulai muncul di majelis. Maka Sa'id dengan nada bercanda bertanya kepada Abu Wada'ah, ya, "Wa mahalu dzalikal insan?" Ya. "Bagaimana kondisi manusia yang saya antar kemarin ke rumah kamu?" Nah. Ya, barakallahu fiik. Masyaallah, ya Syekh, ya. Dia dalam kondisi yang sangat-sangat ya na'am luar biasa, saya sangat-sangat bersyukur barakallahu fikum na'am. Ketika ditanya kenapa kamu enggak pernah nongol, ya, gimana saya mau nongol ya kan, ternyata semua ilmu ada pada dia, ilmu hadis, ilmu Quran ya, ilmu tafsir, ilmu fikih na'am. Bukan hanya cantik parasnya tapi juga ilmunya luas ya, juga akhlaknya yang luar biasa barakallahu fikum na'am, sangat menghormati dan memuliakan suaminya. Makanya saya jarang muncul di majelis ya kan, belajar di rumah aja sama istri. Nah masyaallah ya Abu Wada'ah, kita merenung dulu. Nah duhai kiranya ya kan barakallahu fikum. Nah baik, itu barakallahu fikum kisahnya ya Abu Wada'ah muridnya Sa'id ibn Musayyib, itu disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala barakallahu fikum kisah itu. Tayyib. Kemudian kata Ibnu Abbas, la yazni minkum zanin illa naza'allahu minhu nural iman. Fa in syaa'a ayyarudda 'alaihi atau ayyaruddahu 'alaihi raddahu wa in syaa'a ayyamna'ahu minhu mana'ahu. Setelah itu diingatkan lagi sama Ibnu Abbas terkait dengan zina. Ya. Kalau kalian mampu menikah, ya nikah saja. Jangan berzina. Karena kalau orang itu sudah zina, akan dicabut cahaya iman dari dirinya. Kalau Allah berkehendak, bisa balik iman kalian. Tapi kalau tidak, tertahan. Nah, itu nasihat Ibnu Abbas kepada pelayan-pelayannya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Maka dari situ, memberikan faedah kepada kita, bahwa para syabab, tidak usah dicatat ya, nanti ada. Ini sampingan saja, lewat. Mengalir. Nanti ada waktunya. Nah, saya kasih faedahnya. Dari situ barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita bahwa para syabab itu butuh diberikan nasihat, ujangan terkait dengan yang namanya perzinaan ini. Ya. Nah, perlu diingat-ingat, diwanti-wanti barakallahu fikum ya, untuk berhati-hati dari yang namanya zina barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi SAW ya kan dalam hadisnya, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Nah, itu upaya Nabi SAW untuk menjaga generasi syabab dari jatuh dalam perbuatan zina warakul. Itu penting ya, para syabab untuk sering diingatkan dari bahaya zina. Barakallahu fikum. Nah, karena sangat rawan, sangat rentan sekali. Barakallahu fikum. Nah, bahkan sampai pernah terjadi di zaman Nabi, barakallahu fikum, seorang pemuda yang langsung ngomong kepada Nabi, minta izin, ya Rasulullah, izan li bizzina. Bayangkan. Ya. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Wah, itu kayak suara petir di siang bolong itu kan. Nah, dengernya itu geger ya. Nah, bayangkan kalau Ustaz Agus gitu ya. Nah, siang-siang tahu-tahu santrinya datang minta izin. Apa? Ya Ustaz, izan li bizzina. Kira-kira apa yang akan terjadi barakallahu fikum. Ya. Nah. Baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena begitu hakimnya beliau, bijaksananya beliau, beliau melihat ada yang tidak beres pada pola berpikir anak ini. Ya. Yang pertama, yang namanya zina itu kan perkara aib. Perkara yang jelek. Tapi kok dia terang-terangan ngomong. Ya kan? Harusnya kan kalau orang normal itu malah menyembunyikan keinginan itu. Tahu-tahu ya sudah zina gitu. Enggak ngomong, enggak minta izin. Ini anak kok malah minta izin. Nah, absurd, ya kan? Nah. Aneh barakallahu fikum. Baik. Cara dia berpikir. Ditambah lagi barakallahu fikum yang dia minta itu adalah zina, perkara yang sangat-sangat buruk di mata masyarakat, tapi dia tidak malu menyampaikannya kepada Nabi. Nah, sehingga Nabi tahu, berarti ada yang tidak beres pada pola pikir anak ini. Kayaknya dia enggak ngerti apa itu zina. Ya, atau bagaimana jeleknya zina barakallahu fikum. Nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta anak muda tadi untuk apa? Untuk mendekat. Udunu. Ya. Nah, kalau kita digituin sama ustaz ya kan? Nah, Ustaz Abu Amr misalnya. Udunu. Waduh. Ini ustaz dah siap-siap ini ya. Naam ya. Bolet sidayu keluar barakallahu fikum. Nah, ya, bogem mentah ini ya. Barakallahu fikum. Pemuda tadi maju satu langkah. Nabi mengatakan, udunu. Mendekat lagi. Barakallahu fikum. Nah, maju lagi satu langkah. Sampai tiga kali. Sudah benar-benar dekat. Ya. Nah, berhadapan dengan Nabi. Ya. Tatap mata. Barakallahu fikum. Nah, Nabi bertanya kepada pemuda tadi. Atuhibbuhu li ummi. Kamu suka atau tidak kalau zina itu terjadi pada ibumu? Nah, suruh mikirin anak muda. bagaimana kalau yang berzina itu adalah ibumu? Langsung dia tergambar. Betapa jeleknya, betapa kejinya itu. Dia tidak akan terima, ya kan? Ibunya berzina dengan laki-laki lain. Wallahi ya Rasulullah, la. Demi Allah, wahai Rasulullah. Ya, tidak suka saya, ibu saya berzina. Nabi tanya lagi. Atuhibbuhu li'ukhtik. Kamu suka enggak kalau yang jatuh dalam zina itu adalah saudarimu? Ya, perempuan. Nah, adik perempuanmu atau kakak perempuanmu, bagaimana kalau mereka yang berzina? Dia bayangkan lagi. Betapa malunya keluarga, betapa tercorengnya nama baik dia kalau ada saudarinya yang berzina. Dia juga menjawab dengan hal yang serupa. Tambah jelas ya, bagi dia buruknya zina. Atuhibbuhu li'ammatik. Nabi tanya lagi, kamu suka enggak kalau yang berzina itu adalah bibimu, budemu, bulemu yang berzina? Nah, dari pihak ayah. Mikir lagi dia. La, wallahi ya Rasulullah. Atuhibbuhu li'khalatik. Ditanya lagi sama Nabi. Bagaimana kalau seandainya zina itu terjadi pada khalahmu, bibi dari pihak ibu? Ya. Nah. Tambah jelas. Karena wanita yang kamu zinai, salah satu dari wanita tadi, entah yang kamu zinai itu emaknya orang, ya kan? Atau adik perempuannya orang, atau bibinya orang. Enggak lepas dari itu yang kamu zinai itu. Nah. Dari wanita-wanita yang ada. Kalau kamu menganggap itu jelek, keji, buruk, maka orang juga sama. Wa kadzalikan nas. Ya, la yuhibbuhu. Begitu juga manusia enggak suka itu terjadi. Akhirnya pemuda tadi tergambar kalau zina itu perkara yang keji, perkara yang jelek. Nah, ya. Tayyib. Jadi yang pada barakallahu fikum pikiran-pikiran kotor, bayangan-bayangan ya terhadap barakallahu fikum sosok-sosok tertentu. Nah, bayangkan seandainya itu barakallahu fikum ya, ibunya orang, adik perempuannya orang, bibinya orang. Bagaimana kalau itu juga terjadi pada kamu? Nah, apakah kamu menyukai? Tentu tidak. Akhirnya pemuda tadi barakallahu fikum menyadari kalau itu jelek. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memegang dada pemuda tadi, kemudian mendoakannya. Ya, ya Allah, bersihkan hati anak muda ini ya dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Barakallahu fikum. Setelah itu tenang. Enggak pernah lagi kepikiran barakallahu fikum untuk melakukan yang namanya zina. Nah, jadi para syabab itu sangat butuh ya, entah syabab atau syababah, entah ikhwan atau akhwat, perlu untuk sering-sering diingatkan dari bahaya yang namanya zina. Barakallahu fikum. Nah, apalagi untuk masa kita barakallahu fikum yang namanya zina begitu tersebar, begitu gampang untuk diakses. Ya. Nah, begitu gampang bagi anak-anak muda barakallahu fikum untuk ya terjatuh di dalamnya. Nah, maka tentu lebih ditekankan lagi. Ya, lebih ditekankan lagi barakallahu fikum. Nah, saling menasehati di kalangan antum ya untuk berhati-hati dari yang namanya zina barakallahu fikum. Saling mengingatkan kalau ada hal-hal yang tidak baik ya pada teman, sesuatu yang akan menjerumuskan dia dalam perzinaan tadi, dinasehati. Nah, diingatkan barakallahu fikum. Ya, sebelum dilaporkan kepada yang berwajib. Nah, dinasihati terlebih dahulu, diingatkan barakallahu fikum dengan cara yang baik barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alaihi tawakkal. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Nasr. Qala haddatsana Abu Bakar al-Marwazi atau al-Marwazi. Qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Qala haddatsana Yazid yani ibn Harun atau ibn Harun. Qala akhbarana al-Awwam. Qala haddatsani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-imanu na'am nazhun faman zana faraqahu al-iman fa in lama nafsahu waraja'a raja'ahu al-iman. Nah, iman itu adalah sesuatu yang bersih, suci. Barang siapa yang berzina, maka iman itu akan berpisah dari dia. Ketika dia mencela dirinya yang sudah berzina dan rujuk kembali bertaubat kepada Allah, maka iman itu akan bisa kembali. Wa qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Nasr qala haddatsana Abu Bakar wa qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Waqi' 'anil Fudail na'am ibnu barakallahu fikum Dalham 'anil Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa yanza'u Allahu minhu nural iman kama yakhla'u ahadukum qamisahu fa in taba taballahu alaihi. Nah, dalam hadis ini digambarkan dengan iman itu seperti ya pakaian. Kalau orang itu minum khamar atau melakukan dosa-dosa besar seperti orang yang melepaskan pakaiannya. Nah, kalau dia bertobat maka Allah akan mengembalikannya. Wa qala wa haddatsana aidan Abu Nasr qala haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id anil Ash'ath anil Hasan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanza'u Allahu minhu al-iman fa in taba tayyib u'ida ilayhi al-iman wa qala wa haddathana Abu Bakar qala haddathana Ahmad qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Auf qala qala al-Hasan yujanibuhul iman madama kadzalika. Iman itu akan menjauhinya selama dia terus seperti itu keadaannya dalam kemaksiatan. Fa in raja'a raja'ahul iman, kalau dia kembali maka iman pun akan kembali. Barakallahu fikum. Tayyib. Intahaina dari hadis barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri. Naam. Adapun faedahnya pada kesempatan berikut insyaallah. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.